Kasihlah kau ribu madu asmara kejamnya. Mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai melukakan diriku. Yang depan ibu bapak mati galter. Kesukaan Lesi juga spesial buat teman-teman Lesi Cewo. Si orang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan. Sebagai